بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله kita kembali melanjutkan pelajaran kita dari pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan pada pertemuan kita kali ini kita memasuki hadis yang ke-15. Berkata Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala dalam menyebutkan hadis yang ke-15 An Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu kita telah sering menemukan hadis-hadis yang beliau riwayatkan dan beliau lebih masyhur dengan penggunaan kunyah Abu Hurairah. Adapun nama beliau diperselisihkan di kalangan para ulama. Yang sampai pendapat tersebut kurang lebih 30 pendapat. Namun yang masyhur yang dikuatkan oleh Ibn Abdul Barr dan yang lainnya bahwa beliau bernama Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr. Ini nama beliau setelah menjadi seorang muslim. Adapun di saat dia masih dalam keadaan kafir, dia dikenal dengan nama Abdus Syams. Lalu beliau mengganti namanya dan menyatakan keislamannya pada tahun ke-7 Hijriah, pada tahun Khaybar. Dan beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kurang lebih 3 sampai 4 tahun. Akan tetapi beliau disebabkan karena kesungguhan beliau dan meninggalkan kesibukan-kesibukan yang lainnya, beliau tidak berdagang dan beliau juga tidak bertani pada zaman hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun beliau termasuk di antara penduduk As-Suffah, ahli Suffah yang tinggal di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menimba ilmu dari beliau alaihi assalatu wassalam. Sehingga wajarlah apabila beliau sahabah yang paling banyak dalam meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri falyakul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri falyukrim dhaifah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang beriman dengan keimanan yang sempurna kepada Allah dan kepada hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan kebaikan ataukah dia diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumallahu taala dalam sahihnya. Dan hadis ini adalah hadis yang dipastikan kesahihannya disebabkan karena Bukhari dan Muslim meriwayatkan. Dan apabila Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dan mereka sepakat dalam mengeluarkan satu hadis, maka ketahuilah bahwa hadis tersebut adalah hadis yang dipastikan kesahihannya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Dan ummah menerima itu, menerima riwayat Bukhari dan Muslim yang terdapat dalam kedua sahihnya. Dan hadis ini diriwayatkan dengan beberapa perbedaan lafaz dalam riwayat-riwayat yang lain. Di dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dengan lafaz, ketika di dalam riwayat ini beliau mengatakan fal yukrim jarahu, hendaklah dia memuliakan tamunya. Dalam riwayat yang lain disebutkan fala yu'zi jarah, janganlah dia mengganggu, menyakiti tetangganya. Nah, di sini disebutkan hendaklah dia memuliakan tetangga. Dalam riwayat yang lain, janganlah dia menyakiti tetangganya. Juga berkenan tentang masalah memuliakan tamu, dalam riwayat yang lain disebutkan fal yuhsin min qira dhaifih, hendaklah dia berbuat baik dalam hal memberikan jamuan kepada tamunya. Dan di dalam riwayat yang lain ada pengganti dari penyebutan tetangga. Kalau di dalam hadis ini disebutkan hendaklah dia muliakan tetangganya, di dalam riwayat yang lain dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dengan lafaz fal yasil rahimah, hendaklah dia menyambung silaturrahim di antara kerabat-kerabatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita tiga perkara yang penting yang dengannya akan menyebabkan kesempurnaan iman seseorang kepada Allah dan kepada hari akhir. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Barang siapa yang sempurna keimanannya kepada Allah dan kepada hari akhir. Bukan berarti orang yang tidak melakukan ini berarti dia sudah bukan orang yang muslim ataukah orang yang mukmin lagi. Belum tentu, karena tingkatan keimanan itu berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Namun yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yaitu akan menyebabkan kesempurnaan iman seseorang. Akan meninggikan derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab keimanan kepada Allah dan hari akhir, ini merupakan keimanan yang sangat inti bagi seorang muslim. Jika dia tidak beriman lagi kepada Allah, baik kepada rububiyahnya, uluhiyahnya, asma dan sifatnya, dapat menyebabkan seorang itu keluar dari Islam. Sebagaimana kalau dia tidak beriman adanya hari akhir, dapat menyebabkan dia keluar dari Islam dan menjadi kafir. Termasuk di antara tanda orang-orang kafir tatkala mereka mengingkari adanya hari akhir. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Za'ama alladhina kafaru alla yub'atsu. Qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dhalika 'ala Allahi yasir." Orang-orang kafir menyangka bahwa mereka tidak dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Katakanlah, tidak demikian keadaannya. Kalian pasti akan dibangkitkan. Kemudian kalian akan dikhabarkan apa-apa yang telah kalian amalkan di dunia. Dan itu sangatlah mudah bagi Allah Jalla wa'ala. Sehingga Rasulullah SAW menyebutkan, siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, untuk menunjukkan kesempurnaan dan hakikat keimanan yang terdapat pada diri seseorang itu ditunjukkan di atas keimanannya kepada Allah dan hari akhir. Kalau kita memperhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, pada sebagiannya disebutkan itu sebagai tanda keimanan seorang pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia melakukan ini dan itu. Seperti contoh ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Ahzab tentang wajibnya seseorang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan, sebagai uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsiran. Sungguh bagi kalian pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam terdapat uswatun hasanah, contoh yang terbaik bagi siapa yang mengharapkan Allah dan hari akhir. Disebutkan man kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi siapa yang mengharapkan Allah, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Demikian pula dalam hal mengembalikan permasalahan yang diperselisihkan di antara umat ini. Ada satu permasalahan, apa sikap seorang muslim dalam menyikapi masalah itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi war Rasul." Dalam surah An-Nisa ayat 59. Apabila kalian berselisih dalam satu urusan, dalam satu perkara, maka kembalikanlah itu kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Apabila kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itulah yang terbaik dan yang paling baik akibatnya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini menunjukkan bahwa ini merupakan keimanan ya, yang menjadi prinsip pada keimanan seorang muslim. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ini, barang siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia melakukan tiga perkara ini. Yang pertama kata Nabi alaihi salatu wassalam, falyaqul khairan aw liyasmut. Hendaklah dia mengucapkan kebaikan ataukah dia diam. Kalau itu bukan kebaikan, maka hendaklah dia diam. Di dalam hadis ini anjuran bagi kita kaum muslimin untuk tidak mengucapkan sesuatu kecuali itu adalah kebaikan yang mendatangkan manfaat dan kemaslahatan serta pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Berarti kita harus memikirkan dulu apa yang akan kita ucapkan ketika kita berbicara. Kebaikan yang dimaksud di sini ada kalanya kebaikan pada ucapan itu sendiri ataukah kebaikan yang menyangkut dengan yang lainnya. Kebaikan pada ucapan itu sendiri seperti misalnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikrullah, subhanallah, walhamdulillah, astaghfirullah. La haula wa la quwata illa billah. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi. Zikir-zikir. Ini kebaikan pada ucapan itu sendiri. Ataukah menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Seperti ceramah. Atau ada seorang yang melakukan kemungkaran. Kita berikan nasihat. Ya akhi, yang demikian tidak boleh. Yang demikian ini melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian ini bertentangan dengan kitabullah dan sunnatul rasul. Ini juga kebaikan pada ucapan itu sendiri. Dan terkadang ada kebaikan yang menyangkut dengan yang lain. Bukan pada ucapan itu. Terkadang pada ucapan itu kalau kita melihat. Ya percakapan biasa. Kata-kata yang hukumnya mubah. Nah, hukumnya mubah. Kelihatannya gak ada pahalanya. Akan tetapi dia bisa menjadi baik. Ketika itu digunakan dalam perkara-perkara kebaikan yang mendatangkan maslahat. Misalnya ada tamu. Ya. Ya, kalau yang namanya tamu kita dianjurkan untuk memuliakan, nanti akan disebutkan nanti pada poin yang ketiga. Nah, kalau ada tamu, ada teman di samping kita, masa kita diam terus? Kita hanya berzikir aja. Subhanallah, subhanallah. Ya. Jadi kaku akhirnya. Ya ditanya kan. Kaif halak ya akhi, gimana kabarmu? antum siapa namanya, dari mana datangnya, ya, gimana keadaan keluarga. Penting itu ditanya seperti itu. Jangan diam saja, ya. Sambil memikirkan ini ibadah apa bukan. Orang datang salam, dijawab salamnya, waalaikumsalam warahmatullah, itu ibadah. Setelah itu diam saja. Yang penting saya berzikir, astagfirullah, astagfirullah. Ya, tidak. Bahkan tidak berbentuk ikram. Memuliakan orang, memuliakan tamu. Nah, ya, enggak apa-apa kita berbicara, ya, dalam perkara-perkara yang itu hukumnya mubah, bukan pembicaraan yang sifatnya kotor, jorok, yang menyimpang dari hal-hal yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis ini menunjukkan bahwa di dalam Islam ini sangat memperhatikan lisan. Apa yang kita keluarkan dari lisan kita hendaklah kita perhatikan. Kebaikan ataukah bukan? Jangan sampai kita mengeluarkan satu ucapan ternyata itu mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala yang dapat mengantarkan seseorang ke dalam neraka waliyadzubillah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Abi Hurairah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abda la yatakallamu bi kalimah min ridwanillahi jalla wa ala la yalqa laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajat." Sesungguhnya seorang hamba terkadang dia mengucapkan satu ucapan, ternyata ucapan itu sesuatu yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak merasa ternyata dengan ucapan itu menyebabkan Allah mengangkat derajatnya. Wa innal 'abda la yatakallamu bi kalimah min sakhatillahi jalla wa ala la yalqa laha bala yahwi biha fi jahannam. Dan sesungguhnya ada seorang hamba yang mengucapkan satu ucapan yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak merasa ternyata dengan kalimat itu menyebabkan dia dilemparkan ke dalam neraka jahannam. Perhatikan apa yang kita ucapkan. Suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau sambil memegang lidahnya, dipegang. Nah. Ya. Dilihat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kata Umar, "Mah? Da'anka hadha. Apa ini?" Mah itu yakni kalimat pengingkar. "Apa yang engkau kerjakan ini wahai Abu Bakar? Kenapa engkau memegang lisanmu? Apa yang menyebabkan engkau melakukan hal itu?" Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, "Hadza alladhi awradani al-mawarid." Ketahuilah inilah yang menyebabkan dan mendatangkan padaku kebinasaan. Ini Abu Bakar As-Siddiq. Ya, orang terbaiknya umat ini setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau masih mengkhawatirkan lisan beliau, jangan sampai dengan lisan ini menyebabkan datangnya kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar apa yang disebutkan oleh Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala, "Man kathura kalamuhu kathura saqatuh. Wa man kathura saqatuh kathura dhunubuh. Wa man kathura dhunubuh kana fi an-nar awla bih." Barang siapa yang banyak ngomong, pasti banyak salahnya. Banyak ngomong, banyak salahnya. Siapa yang banyak kesalahannya, banyak dosanya. Siapa yang banyak dosanya, maka neraka lebih utama untuk menyantap dia. Subhanallah. Ya. Berarti ini menunjukkan kita hendaklah memelihara. Kita tidak mengeluarkan satu kalimat melainkan kita pikirkan ini baik enggak? Apakah baik pada ucapan itu sendiri atau baik untuk orang lain, mendatangkan kemaslahatan, menyebabkan keakraban, yakni mendatangkan manfaat. Kita pikirkan. Jangan sembrono. Terkadang sebagian kaum muslimin, ya, apalagi orang-orang kafir, ya, tentunya mereka tidak diatur oleh syariat. Kaum muslimin, subhanallah, tidak memperhatikan apa yang mereka ucapkan. Ya, namimah, mengadakan adu domba di antara sama kaum muslimin, menghibah, menjelek-jelekkan kaum muslimin tanpa hak. Ya, mencaci maki, mengolok-olok agama, mengolok-olok Allah, mengolok-olok Rasulnya, mengolok ayat-ayat Allah dan syariatnya. Jangan sampai justru dengan ucapan-ucapan itu menyebabkan mereka dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Ada seorang di zaman Nabi alaihi salatu wassalam yang dengan itu seorang munafik. yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya berkenan tentang masalah al-istihza fid din, mengolok-olok dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Pulang dari jihad, orang munafik ini berkomentar. Dia mengatakan, ya, bahasanya dia mengatakan guyon, ya. Nah, dia mengatakan, demi Allah, saya tidak melihat orang yang paling banyak makannya dan paling besar perutnya daripada sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Didengarkan itu oleh salah seorang sahabat, dia mengatakan, wallah, saya akan kabarkan kamu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka dia pun, sahabat ini, mengabarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang ini ikut. Nah, sambil dia berada di dekat Nabi, sambil membujuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia mengatakan, saya hanya guyon ya Rasulullah, saya hanya main-main saja, saya hanya berkelakar saja ya Rasulullah. Turun ayat dari Allah Subhanahu wa taala, qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah, apakah terhadap Allah, terhadap ayat-ayatnya dan terhadap rasulnya kalian mengolok-olok? Tidak usah kalian cari-cari alasan, sungguh kalian telah kafir setelah kalian beriman. Subhanallah. Bahayanya hanya sekedar mengucapkan kalimat itu menyebabkan dia kafir, keluar dari Islam. Nah, begitu banyak dari malaikat kadang mempermainkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ya tanpa terasa dia menganggap itu adalah guyonan, tapi itu adalah permainan mengolok-olok agama Allah. Kadang-kadang seorang tanpa terasa, ya, kadang-kadang di antara anak muda baca ayat la taqrabuz zina katanya. Jangan berzina pada hari Rabu. Olok-olok. Nah, ya. Ini yang saya dengar. Mungkin ada yang lain lagi. La taqrabu zina, jangan mendekati zina. Ditafsirkan atau mungkin dimain-mainkan seperti itu. Haram hukumnya. Tidak diperbolehkan. Dikhawatirkan kekufuran. Mempermainkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kadang-kadang ada yang mengucapkan, ya, salam main-main. Nah, assalamualaikum dijawab waalaikum sayang misalnya. Ini bahaya yang seperti ini. Nah, ibadah dipermainkan. Oleh karena itu para ulama salaf mengatakan as-samtu hikmah wa qalilun fa'iluh. Diam itu hikmah, akan tetapi sedikit orang yang mengerjakannya. Sedikit sekali. Nah, tentunya dalam hal ini kita harus perhatikan, memposisikan lisan kita di atas kebenaran. Kadang-kadang kita perlu berbicara, bahkan wajib hukumnya kita berbicara. Ada kemungkaran, kita mampu untuk mengingkari kemungkaran itu. Ucapkan, wajib hukumnya kita berbicara. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah di antara kalian ada sekelompok yang senantiasa mengajak manusia kepada jalan Allah. Beramar ma'ruf, nahi munkar. Mereka itu adalah orang-orang yang muflih. Orang-orang mendapatkan keberuntungan. Ya, sehingga dalam hal ini, kalau kita berbicara, berbicara dengan kebenaran. Kalau kita melihat kebatilan, berbicara apabila kita mampu untuk melakukan hal tersebut. Salah seorang ulama mengatakan, as-sakitu anil batil syaitan akhras. Wal mutakallimu bil batil syaitan natiq. Orang yang diam dari kebatilan padahal dia mampu mengingkarinya, ini syaitan yang bisu. Ya. Jadi ada syaitan bisu. Syaitannya lagi enggak bisa ngomong. Tapi kalau orang yang ngomong dengan kebatilan, ini syaitan yang pandai ngomong. Syaitan natiq. Syaitan yang bisa berbicara. Nah ini yang pertama. Masalah yang kedua yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia muliakan tetangganya. Di sini juga anjuran untuk memuliakan tetangga. Nah, bahkan Jibril pernah datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah dan Abdullah bin Umar, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ma zala Jibrilu yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithu. Masih saja Jibril selalu memberikan wasiat kepadaku agar berbuat baik kepada tetangga. Sampai-sampai aku menyangka bahwa tetangga pun berhak mendapatkan warisan kalau kita meninggal. Sampai seperti itu. Ya, demikian pentingnya untuk menjaga hubungan antara tetangga. Nah, tidak boleh kita menyakiti mereka. La yu'dhi jarah. Tetangga itu ada tiga macam. Yang masing-masing mereka memiliki hak. Ada yang punya satu hak. Hak tetangga. Kalau tetangga kita itu kafir. Ya, walaupun dia kafir, tapi dia masih punya hak dia sebagai tetangga untuk kita berbuat baik kepada dia. Bukan berarti kita condong, hati kita condong kepada dia, tidak. Bukan baik kita harus toleransi dalam perkara-perkara yang kita harus merontohkan akidah dan agama kita, tidak. Kalau dia melaksanakan perayaannya misalnya, enggak boleh tentunya kita ikut-ikutan. Kalau dia melaksanakan ibadah, enggak boleh kita ikut-ikutan. Tapi hak dia sebagai tetangga. Kita masak makanan misalnya. Ya. Dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabakhta maraqan fa'aktsir ma'ah." Kalau kamu masak daging, perbanyak airnya, maraknya. Untuk apa? Untuk diberi kepada tetangga supaya dia juga merasakan. Kan kurang enak kalau orang masak daging baunya tercium ke tetangga. Nah, mereka enggak dikasih, kesian, sedih mereka. Nah, tak apa-apa diberikan. Nah, kebaikan. Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasalam, "Ya Rasulullah, inna li jarain wa hiya Rasulullah, saya punya dua tetangga. Fa ila ayyihi ma uhdi? Kepada siapa harus saya berikan hadiah?" Saya ingin beri hadiah ini, kata Aisyah. "Kepada siapa yang harus saya berikan dari tetanggaku?" Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Ila aqrabihi ma baban." Cari mana yang pintunya paling dekat dengan rumahmu. Ya. Mana yang paling dekat, kasih ke dia. Hadiah. Ini yang pertama, kalau dia kafir tetap mendapatkan hak sebagai tetangga. Yang kedua, tetangga muslim. Dia punya dua hak, hak tetangga dan hak dia sebagai seorang muslim. Yang ketiga, ya, yang memiliki tiga hak pada diri kita. Tetangga muslim termasuk di antara kerabat kita. Maka dia memiliki tiga hak. Yang pertama, dia sebagai tetangga. Yang kedua, dia sebagai muslim. Dan yang ketiga, dia sebagai kerabat kita yang kita dianjurkan untuk menghubungkan silaturahim antara kita dengan dia. Nah, Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 36, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum." Hendaklah kalian menyembah hanya kepada Allah dan jangan kalian menyekutukan. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kepada kerabat, kepada anak yatim, kepada orang miskin, dan kepada tetangga yang ada hubungan kekerabatan, dan kepada tetangga yang tidak ada hubungan kekerabatan. Kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada mereka. Tidak boleh kita memasukkan perasaan yang menyakitkan mereka. Mengganggu mereka, ya. Nah, merampas harta mereka. Nah, mentang-mentang itu tetangga, seenaknya ngambil sendal orang. Seenaknya mengambil barang orang. Wah, tetangga saja, enggak apa-apa. Jangan. La yu'dhi jarah, jangan dia menyakiti tetangganya. Nah, apalagi kalau sampai kepada tingkatan kemaksiatan. Berbuat maksiat, pelanggaran kepada selain tetangga saja maksiat. Ya, ini besar dosanya. Apalagi kepada tetangga. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Ibnu Mas'ud, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya, "Ayyu dzambi adzam?" Dosa apakah yang paling besar? Kata Nabi, "Al-isyraku billah." Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa ya Rasulullah? "An taqtula waladaka khasyata ay yata'amman ma'ak." Engkau membunuh anakmu karena khawatir makan bersama kamu, khawatir menghabiskan harta. Lalu apalagi ya Rasulullah? Antuzaniya halilata jarik. Kamu berzina dengan istri tetanggamu. Tak boleh. Berzina secara umum haram. Apalagi dengan istri tetangga. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Abu Syuraih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min man la ya'manu jaruhu bawa'iqah." Demi Allah tidaklah beriman, tiga kali beliau mengucapkan, yaitu orang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatan-kejahatannya. Nah, selalu mengganggu. Lalu apa definisi tetangga? Gimana cara kita menentukan ini tetangga, ini bukan? Nah, ada sebagian para ulama mengatakan tetangga itu 40 rumah. Nah, namun ini pada hakikatnya diriwayatkan dalam sebuah riwayat, namun riwayatnya lemah. Disebutkan oleh Abu Daud dalam kitabnya Al-Marasil dari riwayat Az-Zuhri. Az-Zuhri langsung meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayatnya mursal, terputus. Ya, sehingga ini menunjukkan bahwa riwayat ini lemah. Arba'una bab, arba'una baitan aw daran jarun. Bahwa 40 rumah itu tetangga. Dan itu pun mungkin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbeda dengan zaman sekarang. Zaman Rasulullah ya rumahnya mungkin ya berdekatannya. Naam. Kecil-kecil kalau zaman sekarang, subhanallah. Di Jakarta 40 rumah sudah jauh sekali. Mungkin dia tidak mengenal. Nah, walhasil kalau demikian keadaannya kembali kepada uruf, kembali kepada kebiasaan setempat. Apa-apa yang dianggap oleh masyarakat sekitar bahwa ini termasuk tetangga, maka itu tetangga dia. Misalnya satu kompleks, ya. Ini satu perumahan, itu dianggap tetangga. Yang selain dari perumahan itu mungkin bukan tetangga lagi. Walhasil ini kembali kepada uruf, ya. Atau mungkin perumahan, ada dua perumahan, tapi kebetulan orang ini berada di perumahan yang berbeda tapi berdampingan, ya enggak apa-apa. Tetangga juga. Kembali kepada kebiasaan masyarakat yang ada. Nah, dan terkadang kita melihat di kota-kota besar, subhanallah, itu orang tidak mengetahui apa dan siapa yang ada di sebelah rumahnya. Iya kan? Kenapa? Karena ya rumahnya sudah besar, dikasih tangga-tangga yang pagar yang tinggi, kemudian dikasih yang runcing-runcing. Ya mungkin maksudnya untuk menghindari pencuri. Tapi akhirnya dengan itu subhanallah, tidak pernah ada yang namanya kerja bakti ya. Sehingga dia tidak mengenal tetangganya. Ditanya siapa itu yang di sebelah. Oh, gak tahu siapa itu ya. Padahal mungkin dia tinggal di situ setahun, dua tahun atau lebih dari itu. Saya pernah mendapatkan ya sebagian orang hidup di Jakarta. Ya, gak tahu siapa tetangganya. Ya karena mungkin dia tinggal di daerah yang elit kemudian. Ya, tidak peduli apa yang terjadi tetangganya. Bahkan pernah kejadian ada satu rumah dihabisi oleh perampok. Nah, dimasuki pencuri atau perampok, diambil harta yang dengan cara yang paksa. Mungkin dia teriak-teriak, tapi orang di sebelahnya mana mendengar. Nah, rumahnya kedap suara, maka dia tidak mendengar apa-apa. Nah, ini masyarul ikhwah. Yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifa." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Ada tamu yang datang, kita muliakan. Muliakan dengan cara apa? Senyuman, ya. Memberikan hidangan, ya, yang kita mampu. Nah, apa yang kita mampu, kita berikan kepada dia. Nah, kata Nabi SAW dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Abu Syuraih, Al-diyafatu thalathatu ayyam wa ja'izatuhu yawman wa laylah wa ma anfaqa ba'da dhalika fa huwa sadaqah. Nah, wa la yajuzu lahu ayyafi 'indahu hatta yu'athima. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, menjamu tamu itu 3 hari. Ini yang sunnah, yang mendapatkan keutamaan. Ya. 3 hari 3 malam. Wajaizatuhu, adapun kewajibannya sehari semalam. Yaumun walailah. Itu wajib hukumnya. Kalau kemudian tuan rumah itu mampu, punya kemampuan, wajib hukumnya menjamu dia sehari semalam. Nah, 3 hari 3 malam keutamaan. Yang selebihnya ya sedekah kalau dia ingin bersedekah. Dan tidak diperbolehkan bagi si tamu ini untuk tinggal di rumah orang sampai menyebabkan orang itu berdosa. Tuan rumahnya jadi berdosa karena dia tinggal di situ. Para sahabat bertanya, Apa maksudnya Rasulullah yu'adzimuhu itu apa? Yang menyebabkan tuan rumah itu berdosa apa maksudnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuqimu indahu wa la syai'a yuqarribuhu aw yuqrihi bihi. Dia tinggal di tempatnya tuan rumah tersebut sementara tuan rumah ini tidak memiliki sesuatu untuk menjamu tamunya. Ya jadi berdosa kan dia. Dia wajib untuk menjamu tamu, tapi dia enggak punya apa-apa. Ya tamunya ini saya nanya saja tinggal, pengen tinggal di rumah tuan rumah ya diperhatikan dululah. Nah, nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an natakallafa lidh-dhayf ma laysa indana. Rasulullah alaihi salatu wasallam melarang kita untuk terlalu berlebih-lebihan memaksa-maksakan diri untuk menjamu tamu sementara kita tidak punya apa-apa. Nah, kalau memang benar yang enggak punya apa-apa, maka tidak ada beban yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada dia. Namun tidak sepantasnya tuan rumah apa bagi si tamu ini untuk seakan-akan memaksa tuan rumahnya untuk mengeluarkan apa yang dia punya. Kalau memang dia enggak punya secara jujur tentunya, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, beberapa adab yang berkenan tentang masalah akhlak al-karimah yang menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan akhlak dari seorang muslim. Di mana Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Bu'ithu li utammima salihal akhlaq." Aku diutus untuk menyempurnakan kesalehan akhlak manusia, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Berkenan juga tentang masalah dhiyafah, sebagaimana yang kita sebutkan bahwa kewajibannya adalah sehari semalam. Ini disebutkan oleh Al-Layth dan yang lainnya mereka berpendapat wajib. Selebihnya itu 3 hari 3 malam keutamaan. Sunnah mu'akkadah. Adapun yang selebihnya itu, maka kalau dia ingin sedekah, kalau dia ingin, dia juga boleh meminta ya supaya tamunya mengerti. Bahkan Al-Imam Muhammad rahimahullah, kalau ada tamunya sudah tinggal 3 hari 3 malam di rumahnya, fadhol, sudah selesai. Nah, ya. Nah, di sana ada masjid, kalau mau tidur di masjid silakan. Ya, bahkan ada sebagian mereka secara halus kalau menolak tamu, ya, ada tamu baru datang. Nah. Masya Allah, kapan datang? Belum lagi bertanya tentang kapan datang, kapan pulang. Sudah ditanyakan kapan pulangnya, baru datang, kasihan. Nah, ada lagi sebagian mereka dengan cara yang lain menolak tamu. Nah, begitu datang, ya, akhi gimana menurut antum? Mau tidur di rumah atau tidur di masjid? Kalau di masjid, masya Allah dingin. Ya, kalau di rumahnya agak panas, nggak ada kipas angin lagi. Kalau di masjid seperti kalau di rumah yang ada AC-nya, seperti hotel misalnya. Nah, ini kadang-kadang cara-cara yang ya ta'arud untuk menolak seorang tamu. Ya tentunya kita kalau punya kemampuan ya berikanlah ya semampu kita. Bahkan Al-A'masy rahimahullah seorang alim ya. Dikenal punya keanehan-keanehan. Beliau ini seorang yang dikenal suka memuliakan tamu. Ya, setiap tamu yang datang mesti diberikan suguhan. Maka suatu ketika murid-muridnya ini sepakat. Karena A'mas suka ngerjai muridnya, maka muridnya pun akan ngerjai gurunya. Kata murid-muridnya, gimana? Kita bertamu di rumahnya A'mas. Ya. Apapun yang dikeluarkan oleh A'mas kita habiskan. A'mas prinsipnya tidak menginginkan tamu itu tinggal atau duduk di rumahnya dalam keadaan tidak ada sesuatu di depannya. Akhirnya berangkatlah murid-muridnya ini. Nah, masuk ke rumah. Disuguhi sesuatu. Dihabisi murid-muridnya. Setelah itu diambil lagi dari dalam. Dihabisi lagi. Subhanallah. Hebat betul murid-muridnya ini. Kemudian masuk lagi A'mas. Ini makanan dia kesian sama keluarganya. Dikeluarkan. Dihabisi lagi. Akhirnya dia masuk, apa lagi yang harus saya berikan pada murid-muridku ini? Mereka para tamu. Maka diambil, dia ke belakang, ambil makanan kambingnya. Rumput-rumputan diberikan. Nih, makan ini, saya enggak punya apa-apa lagi. Nah, rahimahullah. Saya kira ini insya Allah yang bisa kita sampaikan. Tayib, kita tutup terlebih dahulu. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat pada kita sekalian. Fadhol. Nah, maksudnya saya akan datang ke dia sebagai bentuk memuliakan dia. Nah, ada perayaan Natalan. Tapi dia enggak ikut-ikutan dalam perayaan itu. tapi karena enggak enak maka datang ke rumahnya. Kenapa dia datang ke rumahnya? Nah, itu yang jadi. Mungkin dia tidak ikut dalam perayaan, tapi kenapa dia datang ke rumahnya pada saat itu? Menunjukkan ada hubungan. Nah, sehingga dalam hal ini barakallahu fikum, jangan melakukan sesuatu yang hubungannya seakan-akan kita memuliakan syiarnya mereka. Tidak. Semata-mata dia sebagai tetangga. Jangan mengkhususkan karena perayaan Natal baru dikasih apa misalnya. Tidak dibenarkan. Itu menunjukkan bahwa ada hubungannya. Walaupun kita berusaha menghindar, tetap ada hubungannya. Sehingga dalam hal ini kita memberikan sesuatu kalau kita tidak berikan ya dalam bentuk tidak ada hubungannya dengan sesuatu yang memuji atau mengagungkan syiar-syiar mereka. Wallahu a'lam. Saya kira sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.